Kami umat-Mu Tuhan, kami datang menghampiri Engkau, menaikkan syukur dan pujian kami bagi-Mu. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Pengharapanku, ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya dengan